Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam bab sidqi, bab tentang keutamaan jujur. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, fal awwalu an ibni mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innal rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kaddaban. Mutafakun alih. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang pertama dalam bab as-sidqu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu akan membawa kepada surga, dan sungguh seseorang dia berbuat jujur hingga akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan akan membawa kepada kefajiran, dan amal kefajiran akan membawa kepada neraka, dan sungguh seseorang dia akan berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keutamaan as-sidqu, keutamaan jujur, dan bahaya lawannya yaitu al-kadzibu, bahaya dan kejelekan dari kedustaan. Dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kejujuran itu akan membawa pelakunya kepada al-birr. Birr adalah al-amalus soleh, al-khalis min kulli madmum. Dikatakan amalan itu adalah amal kebajikan kalau dia itu berupa amal soleh yang murni, bersih dari segala hal yang tercela. Maka amal soleh yang demikian tersebut akan membawa pelakunya nanti kepada kenikmatan al-jannah, kenikmatan surga. Sebaliknya, kedustaan akan membawa kepada al-fujur, al-a'mal as-sayyi'ah, amal-amal jelek. Al-fujur itu amal-amal jelek. Ada yang menyatakan al-fujur itu kemaksiatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan terang-terangan. Orang ketika dia itu suka berdusta, maka dia akan mudah untuk berbuat kemaksiatan. Kalau orang yang jujur dan senantiasa berbuat kejujuran itu dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur, maka demikian juga orang yang terbiasa berdusta nanti dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, seorang pendusta. Kalau seseorang berusaha untuk berbuat jujur dalam ucapan, dalam amal perbuatan, yang demikian itu akan mengantarkan dia untuk mudah melakukan amal kebajikan, amal-amal saleh. Kalau seseorang hidupnya diisi dengan amal kebajikan, amal saleh, itu akan menjadi sebab dia nanti akan masuk ke dalam surga. Seseorang yang dia senantiasa berusaha untuk menghiasi kehidupannya, baik ucapan dan amal perbuatan zahirnya, dengan kejujuran, maka dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Kejujuran akan menjadi perangai karakter yang melekat, akhlak yang melekat pada dirinya. Sebaliknya, kedustaan akan membawa kepada kefajiran dan amal-amal jelek. Amal jelek, kemaksiatan, kefajiran itu akan menjadi sebab pelakunya nanti terancam dengan adzabun nar. Dan kalau seseorang itu terus-menerus suka berbuat dusta dan suka mencari-cari kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, seorang pendusta. Sehingga dalam banyak riwayat Rasulullah alaihi salatu wasalam menasihatkan kepada umatnya agar menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk berkata jujur dan berbuat jujur. Kejujuran kemarin sudah kita terangkan. As-sidqu itu makna asalnya adalah kalau berita itu mencocoki fakta, itu dikatakan berita yang jujur. Maka di sini diperintahkan kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam untuk terus komit dengan kejujuran. Baik jujur dalam ucapan maupun jujur dalam amal perbuatan. Maka ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan as-sidqu dan juga akibat baik yang akan didapatkan oleh seseorang karena kejujuran yang dia pegangi. Orang yang jujur baik dalam ucapannya atau amal perbuatannya dalam menjalani kehidupan dunia, dia akan mendapatkan balasan yang baik dalam kehidupan akhiratnya. Sementara orang yang suka berdusta, nanti amalannya itu akan menjadi habaan mansur, debu-debu yang berterbangan. Sehingga kalau ada orang mengatakan justru dengan dusta itu bisa menyelamatkan seseorang, maka itu adalah pendapat yang keliru. Yang benar, kejujuran lebih menyelamatkan lagi. Ini yang benar. Di antara buah daripada kejujuran, kejujuran itu akan membawa kepada albir tadi, amal kebajikan. Dan amal kebajikan akan membawa pelakunya kepada aljannah, surga. Maka sahibul bir, orang yang memiliki amal kebajikan dalam kehidupan dunianya, kita mohon kepada Allah untuk dijadikan termasuk orang-orang yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan dunia kita, maka amal kebajikan kita itu akan menjadi sebab kita nanti menggapai kenikmatan surga. Dan surga itu merupakan puncak harapan yang diangan-angankan oleh setiap insan. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah al-jannah, memohon kepada Allah surga, firdaus, dan kita berlindung kepada Allah dari ada benar siksa neraka. Karena orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, sungguh seseorang dia akan berbuat jujur dalam ucapan maupun amal perbuatannya, hingga nantinya dia dicatat, ditulis oleh Allah sebagai seorang yang jujur. As-Siddiq, ini dalam tingkatan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, itu tingkatan yang kedua. Allah menyatakan wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Siapa yang taat pada Allah dan mentaati rasulnya, maka mereka nantinya bersama orang-orang yang Allah telah limpahkan kenikmatan atas mereka. Siapa? Pertama adalah para nabi. Siapa lagi? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Siapa lagi? As-suhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa lagi? As-salihin, orang-orang yang soleh. Maka as-siddiqin ini tingkatan setelah tingkatannya al-anbiya, para nabi. Ini keutamaan berbuat jujur dan bertutur kata dengan jujur. Karena kejujuran itu akan menjadikan pelakunya mencapai tingkatan yang tinggi dalam tingkatan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Setelah urutan para nabi, itu baru as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Maka orang-orang yang dalam kehidupan dunianya berusaha untuk jujur dalam ucapan, jujur dalam amal perbuatannya, nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Maka kejujuran itu adalah tingkatan yang agung dalam Islam, yang tidak mungkin digapai kecuali oleh orang-orang khusus dari kalangan manusia. Jujur bisa ada pada kaum laki-laki sebagaimana bisa juga terjadi pada kaum wanita. Dalilnya Allah menyatakan tentang ibunda Al-Masih Isa putra Maryam. Mal Masihu ibnu Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul utusan Allah, dan sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya siddiqah, wanita yang jujur. Maka afdalus siddiqin, seutama-utama tingkatan orang-orang yang jujur di kalangan makhluk, itu adalah Abu Bakar asdaquhum, yang paling jujur itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Dia dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq karena orang yang pertama kali membenarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika didustakan oleh kaumnya, maka beliau manusia pertama yang membenarkan Nabi. Juga beliau orang yang pertama kali membenarkan berita tentang Isra Mi'raj. Ketika manusia mendustakan, enggak mungkin begini dan begini, Abu Bakar menyatakan benar. Mengimani. Orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin wahai Muhammad kamu bisa pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi dalam waktu semalam? Enggak mungkin kalau kita naik kuda, naik unta bisa berbulan-bulan. Kemudian kamu ngaku-ngaku bisa naik ke langit. Ini enggak mungkin. Enggak ada alat yang digunakan untuk naik ke sana, belum ada pesawat, belum ada. Tapi Abu Bakar membenarkan. Mereka pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka bertanya, kamu sudah mendengar apa yang diucapkan oleh temanmu? Abu Bakar mengatakan, apa yang dia ucapkan? Mereka mengatakan, dia mengatakan demikian-demikian. Maka Abu Bakar menjawab, kalau benar-benar dia mengatakan yang demikian itu, faqad shadaqa, berarti dia benar. Dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Di saat kaumnya itu mendustakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terkait dengan berita Isra Mi'raj. Maka sejak itulah Abu Bakar digelari oleh Nabi sebagai As-Siddiq. Makanya alaikum bisiddiqi, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan wajib atas kalian untuk menghiasi diri kalian dengan sifat jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam amal perbuatan. Sebaliknya kedustaan diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dari sifat dusta." Rasulullah peringatkan umatnya dari perbuatan dusta, yaitu mengkhabarkan sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Apakah itu dengan ucapan, apakah itu dengan amal perbuatan. Kalau orang mengatakan hari ini hari Kamis, hari ini hari Senin, padahal hari Sabtu, berarti dia telah berdusta. Kenapa? Beritanya berbeda dengan faktanya. Itu seorang pendusta. Kalau berbuat atau bertutur kata dengan sesuatu yang menyelisih fakta, maka orang munafik adalah seorang pendusta. Kenapa? Dohirnya menunjukkan dia itu muslim, namun batinnya dia seorang kafir. Maka dia adalah seorang pendusta. Seorang munafik adalah seorang pendusta. Dia berdusta dengan perbuatannya. Sehingga kedustaan ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah. Dusta itu lebih jelek daripada bid'ah. Dusta, kata Rasulullah, yahdi ilal fujur, bisa membawa pelakunya kepada kefajiran. Apa itu al-fujur? Kefajiran itu adalah keluar dari ketaatan pada Allah. Seseorang dia berbuat fasik, dia melampaui batas, berbuat zalim, dia keluar dari amal ketaatan pada Allah dengan berbuat berbagai macam kemaksiatan, itu orang yang fajir. Dan sejelek-jelek kefajiran adalah al-kufru, itu kekufuran. Karena orang-orang kafir dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang fajir. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka orang-orang kafir yang fajir. Orang-orang kafir dikatakan sebagai orang yang fajir karena mencapai puncak dalam kekufurannya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sungguh catatan orang-orang yang fajir itu berada di tempat terendah. Juga Allah menyatakan, wa innal fujjara lafi jahim, sungguh orang-orang yang berbuat fajir itu berada dalam siksa neraka jahim. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahaya dusta. Dusta membawa kepada kefajiran, kefajiran dengan makna yang sudah kita jelaskan tadi akan menjadi sebab pelakunya mendapatkan azabun nar, siksa neraka waliyadu billah. Orang kalau biasa berdusta, berdusta, kemudian berdusta lagi, maka orang yang semacam ini akan tertulis di sisi Allah sebagai kadzab, seorang pendusta. Dusta termasuk umur muharramah, perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. bahkan karena jeleknya dusta orang-orang Arab di masa jahiliyah itu takut berdusta. Abu Sufyan di masa ketika masih musyrik, ketika ditanya oleh Heraklius Kaisar Romawi, bagaimana tentang orang-orang yang mengaku sebagai nabi di kalangan kalian? Maka Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu masih musyrik menjelaskan, dia itu begini-begini, pengikutnya begini dan begini, pengikutnya orang-orang miskin. Itulah ciri-ciri para nabi. Dia dimusuhi oleh kaumnya. Itulah ciri-ciri para nabi. Abu Sufyan takut kalau seandainya beliau berdusta, itu orang-orang musyrik menganggap dusta itu sifatnya budak, karakternya budak. Sehingga bangsawan Quraisy itu takut berbuat dusta. Karena apa? Kalau diketahui dia berdusta, berarti akhlaknya itu rendah seperti akhlaknya budak. Sehingga enggak mau berdusta. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Dalam ucapan di antara karakter baik yang tersisa pada mereka, dermawan, pemberani. Juga di antara kedustaan yang jelek yang terjadi di masa sekarang, apa yang dilakukan oleh sebagian orang di masa ini dengan menulis misalnya di mass media massa tulisan-tulisan yang dusta, tulisan yang berisi kebohongan, hoak misalnya, supaya manusia tertawa atau supaya manusia terbawa berita tersebut. Ini termasuk a'damul kadzibi, termasuk sejelek-jelek kedustaan. Atau berkata dusta untuk dijadikan guyonan, dagelan, lelucon. Ini juga perkara yang diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Wail liman hadasa fakadiba liyadhika bihil qaum, wailul lahu tsumma wailul lahu." Celaka seseorang yang dia itu berkata, kemudian dia dusta dalam ucapannya agar manusia itu tertawa dengannya. Celaka dia, kata Rasulullah. Celaka dia, celaka dia. Maka sekarang begitu banyaknya orang itu bikin lelucon-lelucon yang itu semua adalah kebohongan, kedustaan. Dusta dijadikan lelucon, guyonan agar orang tertawa. Ini menjadikan pelakunya itu terancam dengan neraka. Wailul lahu, wailul lahu, celaka, celaka, atau neraka, wail, neraka, wail baginya. Terlebih kalau seorang itu berprofesi sebagai komedian, dagelan, badut, seringnya berdusta dalam ucapan, berdusta dalam amal perbuatan supaya manusia tertawa. Bahkan dibumbui dengan dosa-dosa besar yang lainnya seperti ghibah dan lain sebagainya. Maka itu adalah orang yang celaka, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini ancaman yang dahsyat terhadap sebuah amalan yang dipandang sepele oleh mayoritas manusia, dusta dalam ucapan. Bahkan dusta untuk bikin guyonan. Masalah yang sepele, tapi apa ancamannya besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka kedustaan itu semuanya haram karena membawa kepada kefajiran. Tidak dikecualikan darinya kecuali dalam tiga hal atau dalam dua hal, di antaranya kedustaan seorang suami pada istrinya, atau kedustaan untuk mengislah dua yang terjadi sengketa atau pertikaian atau permusuhan. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya dengan sebuah kedustaan untuk menjaga hubungan baik di antara mereka. Misalnya, kamu adalah istriku yang paling cantik di dunia. Padahal kan enggak mungkin dia itu paling cantik, tapi dipuji. Ini kan kedustaan sebenarnya. Tapi itu termasuk yang dibolehkan untuk supaya apa keluarganya itu rukun dan sebagainya. Walah, kamu istriku yang selama ini aku belum pernah merasakan masakan yang seenak yang kamu masak. Padahal mungkin dia merasakan yang lebih enak sering di luar jajan dan lain sebagainya. Ngandok. Tapi itu kan dusta. Tapi kalau itu dalam rangka untuk istilahnya gimana? Oh, enak gitu. Itu termasuk yang dibolehkan ya para ulama. Kalau itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Itu diantara yang dibolehkan. Kemudian dusta untuk mengislah dua kubu yang bertikai. Atau dusta dalam peperangan. Ini yang boleh dibolehkan. Karena al-harbu haidah. Peperangan adalah muslihat. Itu kan sebenarnya sebuah kedustaan, tapi dibolehkan. Seperti kisahnya kaum muslimin melawan pasukan kufar yang jumlahnya sangat banyak. Panglima-panglima Islam cerdik membuat muslihat. Pertama pasukan itu ada di kalangan apa para salaf, pasukan itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebenarnya jumlahnya enggak banyak kelompok pertama. Langsung menyerang musuh yang jumlahnya besar. Kemudian lagi disusul kelompok kedua. Yang kelompok ketiga ini dari jarak jauh itu berkuda sambil ngepol-ngepolkan debu ini. Lah musuh kan melihat, wah ini cop beraninya yang apa yang sedikit ini. Lah yang di belakang itu berapa itu sampai debunya mengepol kayak gitu. Lah itu kan termasuk apa muslihat dalam peperangan. Nah itu dibolehkan. Atau dusta untuk mengislah di antara manusia. Atau pembicaraan seorang istri kepada suaminya atau suami pada istrinya dalam rangka tadi untuk kelanggengan kehidupan keluarga, bahtera rumah tangga. Ini di antara yang dikecualikan. Namun yang dimaksud dengan dusta dalam hal ini seperti tadi itu hanya tauriyah ibaratnya, penyamaran saja, bukan dusta yang istilahnya sharih gitu, bukan dusta yang jelas. Nah, karena tauriyah penyamaran itu dikatakan juga sebagai bagian dari kedustaan. Nah, seperti yang pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Nanti kepada istrinya, kalau kamu ditanya, maka jawablah, kamu adalah ukhti, saudara perempuanku. Padahal dia istrinya, bukan saudara perempuannya. Tapi yang dimaksud adalah saudara seiman. Karena enggak ada yang beriman kecuali dia dengan istrinya. Ini kan hakikatnya bukan kedustaan yang jelas. Ketika beliau menghancurkan patung-patung, menyisakan yang terbesar dikasih kapak. Siapa yang melakukan ini? Fa'alahu kabiruhum. Yang telah melakukannya adalah patung yang terbesar di antara mereka, yaitu dia megang kapak. Juga ketika beliau menyatakan ini sakim, aku itu sakit. Padahal dalam keadaan sehat. Tapi maksudnya bukan sakit beneran. Nah, ini juga dikatakan tauriyah. Nah, ini yang ada pengecualian dalam dusta. Adapun yang selain ini, maka diharamkan, semuanya haram. Sekarang kedustaan itu dijadikan bisnis. Nah, komedian-komedian itu, badut-badut atau dagelan-dagelan itu rata-rata ya dengan berdusta. Juga mungkin sebagian sahabi wartawan yang sering memuat berita-berita dusta, itu bahkan termasuk sebesar-besar kedustaan. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini yang terakhir, di antara faedah terakhir, dusta termasuk yang paling berat. Itu kalau seseorang berdusta kemudian bersumpah untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kalau ditambahi dengan sumpah, itu juga bahaya. Seringnya terjadi di pasar-pasar. Yaminul humus. Nah, demi Allah nih, saya beli itu harganya sebenarnya apa, kurang dari ini. Padahal dia sebenarnya sudah dapat untung. Itu sudah dusta dibarengi dengan sumpah untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu termasuk as-sadusai bil gadib, kedustaan yang paling berat. Ini yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.